Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan riswah masih ada kutipan-kutipan yang ingin saya bacakan. Ya, selanjutnya adalah kutipan dari Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di pembahasan tentang riswah. Di antara nama lain atau hal yang berkenaan dengan riswah tadi as-suhad. Yang suhad dimaknai oleh sebagian ahli tafsir dengan riswah. Maka suhad dalam bahasa Arab maknanya adalah al-ihlak wal-istiqsal. Ini artinya menghancurkan dan mencabut sampai ke akar-akarnya. Kemudian suhad secara istilah artinya adalah al-haram alladzi la yahillu kasbuhu. Harta haram yang tidak halal, tidaklah halal mendapatkannya. Kenapa harta haram itu disebut suhad? Li'annahu yushitul barokata, karena dia menghilangkan keberkahan. Maka sebenarnya suhad itu lebih luas daripada riswah. Karena suhad semua harta yang haram yang tidak halal untuk didapatkan. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka suhad dimaknai dengan riswah itu adalah memaknai satu kata dengan contohnya. Memaknai satu kata dengan contohnya. Kemudian tentang keharaman riswah, maka yang haram dalam riswah adalah yahrumu talabu riswah, haram minta riswah, memintanya haram, menyerahkannya, memberikannya pada dasarnya haram, menerimanya juga haram. Sebagaimana bekerja sebagai penghubung di antara penyuap dan orang yang disuap juga haram. Namun boleh bagi seorang indal jumhur. Menurut mayoritas para ulama, ya tadi telah kami sampaikan, jadi ini pendapat jumhur sebagaimana dikutip di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Seorang itu menyerahkan riswah untuk mendapatkan haknya atau mencegah kezaliman dan bahaya dari dirinya, dan dosa dalam hal ini dipikul oleh orang yang menerima, bukan orang yang menyerahkan. Maka hukum Islam beda dengan aturan KPK. Kalau KPK itu tidak pandang bulu. Dua-duanya, meskipun itu untuk mencegah kezaliman dan mengambil hak, semuanya dianggap bersalah. Tapi kalau hukum di fikih Islam, tidak. Sebagaimana pendapat jumhur. Dibedakan, ini suap apa dulu? Kalau suap untuk mengambil hak, mencegah kezaliman dan bahaya, maka boleh bagi yang menyerahkan dan haram bagi yang menerima. Tadi yang kita kutip, perkataan Az-Zahabi, perkataan Ibnul Qayyim. Az-Zahabi madzhabnya Syafi'i, Ibnul Qayyim Hambali. Ada lagi perkataan Abu Lais As-Samarqandi madhabnya Hanafi. Tidaklah mengapa seorang itu menyerahkan riswah dalam rangka menyelamatkan dirinya atau hartanya. Jadi kemudian kita sampaikan dalilnya perbuatan Ibnu Mas'ud. Kalau yang tadi kita baca cuma sejumlah imam tabi'in, ulama tabi'in. Di sini ada penjelasan lebih tegas siapa itu. Wan Atta wal Hasan dari Atta bin Abi Rabah Hasan al-Basri. Laba'sa bi'ayusani'a ar-rajulu. Tidaklah mengapa seorang itu menyuap untuk menyelamatkan dirinya dan hartanya. Idha khofa zulma. Jika khawatir kezaliman. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah dan Al-Hasan Al-Basri. Kemudian hukum suap berkaitan dengan penerima suap. Yang pertama, boleh jadi penerima suap itu adalah al-imam, kepala negara. Ibnu Habib mengatakan para ulama tidaklah berselisih tentang makruhnya, dan yang dimaksud makruh di sini haramnya. Haramnya semua pemberian hadiah kepada kepala negara. Wa ilal qudat, kepada hakim. Wa umal, kepala daerah, gubernur, bupati, camat. Ini keharamannya tidak diperselisihkan oleh para ulama. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Namun hadza min khawasihi. Satu-satunya kepala negara yang boleh menerima hadiah cuma Nabi. Selain Nabi, tidak boleh menerima hadiah. Dia cuma boleh mengambil gaji saja. Tatkala Umar bin Abdul Aziz dikasih hadiah, dia tolak hadiah. Kilalahu, maka ada yang mengatakan, Nabi sendiri kepala negara dan dia menerima hadiah. Faqal, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kanat lahu hadiyatun wahiyalana rishwatun. Hadiah untuk Nabi itu hadiah. Hadiah untuk kepala negara seperti kami itu suap. Maka kepala negara satu-satunya yang boleh menerima hadiah hanya Nabi. Setelah Nabi tidak boleh ada kepala negara menerima hadiah dari rakyatnya, dari bawahannya. Karena orang itu mendekatkan diri kepada Nabi karena kenabian beliau, bukan untuk kekuasaannya. Ini lanjutannya, perkataan Umar bin Abdul Aziz. Orang pada ngasih hadiah kepada Nabi itu karena beliau Nabi. Lali walayatihi, meskipun beliau kepala negara. Orang ngasih hadiah karena dia Nabi, bukan karena statusnya sebagai kepala negara. Wa nahnu yutaqarrabu biha ilaina li wilayatina. Sedangkan kalau kami, orang itu dekat-dekat dengan kami, ngasih ini dan itu, karena kekuasaan kami. Kemudian yang kedua, al-umal. Umal itu kepala daerah. Maka hukum suap untuk kepala daerah sebagaimana untuk al-imam, untuk kepala negara sebagaimana perkataan Ibnu Habib. Ditambah sabda Nabi, hadayal umara hululun. Hadiah untuk para pemimpin itu harta khianat. Kemudian untuk qadhi, untuk hakim pengadilan, suap untuk hakim pengadilan haramun bil ijma', haram dengan sepakat ulama. Al-Jassas, mazhabnya Hanafi, mengatakan tidak ada perselisihan haramnya suap alal ahkam, untuk hukum pengadilan. Karena dia adalah shahad yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, dan umat sepakat haramnya. Dia haram untuk yang menyuap dan yang disuap. Di kitab Kasyaful Qona' Fikih Madhab Hambali, yahrumu qabulu hadiyatin, yahrumu qabuluhu hadiyatan, haram bagi hakim untuk menerima hadiah. Wasti'aratuhu min ghairihi kal hadiyati. Dan isti'arah, minta pinjaman barang kepada orang lain, itu seperti hadiah. Haram bagi qadhi. Maka haram bagi dia bukan hanya menerima barang, namun juga menerima jasa. Li'anal manafi' kal'a'yan. Karena jasa itu seperti barang. Wa misluhu law khatana waladahu wa nahwahu fa'uhdiyalahu. Semisal itu pula hadiah yang haram bagi qadhi, seandainya qadhi ini mengkhitankan anaknya. Seandainya seorang qadhi mengkhitankan anaknya, fa'uhdiyalahu, lantas banyak orang ngasih hadiah. Ya, karena mengkhitankan anak itu haram diterima oleh qadhi. Walaqulna innaha lil walad. Meskipun kami katakan itu hadiah untuk si bocah dan anak. Maka ulama tetap mengatakan haram. Meskipun formalitasnya ini hadiah untuk anaknya. Alasannya, li'anna dhalika wasilatun ila rishwah. Itu sarana, itu batu loncatan untuk nyuap. Fa in tasaddaqa ali, jika ada orang ngasih sedekah sama qadhi, qadhinya kayaknya miskin, dikasih sedekah, bolehkah qadhi nerima sedekah dianggap miskin? Fal aula annahu kal hadiah, maka pendapat yang lebih baik disikapi sedekah untuk qadhi seperti hadiah, haram hukumnya. Wa fil funun, namun dalam kitab funun karya Ibnu Aqil, lahu akhdhu sadaqah, qadhi yang miskin boleh nerima sedekah. Namun pendapat yang lebih baik menurut penulis kitab Kasyaful Qana', itu statusnya seperti hadiah. Rela jadi punya jabatan qadhi, ya rela. Ya, rela miskin, tidak dikasih hadiah. Tidak boleh nerima sedekah. Orang ngasih zakat untuk qadhi tidak boleh, meskipun qadhinya miskin. Di sini ada pembahasan al-mudaris, guru. Jika guru kemudian diberi hadiah, tahabbuban wa tawaddudan li ilmihi, karena murid itu ingin mendapatkan cinta gurunya, supaya disayang gurunya, li ilmihi wa salahihi, karena pertimbangan ilmu dan kesolehannya, fala ba'sa biqabulihi, maka tidak mengapa menerima hadiah dari murid. Wa in uhdiya ilaihi liyakuma biwajibihi, namun jika dia diberi hadiah supaya disiplin dalam mengajar, supaya disiplin mengajar, fa aula adamul akhdhi, maka yang terbaik tidak menerimanya dan mengambilnya. Kemudian berkenaan dengan hukum suap untuk orang yang menyuap. Ada pembahasan yang unik dibahas tentang masalah menyuap lil hajj untuk jamaah haji. Jadi ada orang yang dia bisa berangkat jamaah haji, tapi karena faktor keamanan di masa silam, dia harus bayar bodyguard. Ya, perlu biaya pengawalan. Ya, dia bisa berangkat kalau kemudian bayar preman. Kalau enggak bayar preman, enggak aman. Ya, masih wajibkah haji karena kalau berangkat haji harus bayar preman? Maka la yalzamul hajju ma'al khufazah. Tidak wajib berangkat haji kalau untuk berangkat haji harus bayar preman. Pengamanan di jalan. Wa in kanat yasiratan, meskipun pembayaran yang harus diberikan itu nilainya sedikit. Li'ana riswah. Karena ini nyuap preman. Itu tergolong ini riswah suap. Jadi harus bodyguard, bayar bodyguard. Bodyguardnya siapa? Preman. Maka tidak wajib berangkat haji. Indal Hanafiyah wal Jumhurul Hanabilah. Ini pendapat Hanafi dan mayoritas Hanabilah. Tidak wajib berangkat. Sebagian Hanabilah yang lain, semacam Taqiyuddin Ibn Taimiyah, mengatakan wajib berangkat haji, meskipun harus membayar biaya pengawalan. Ya. Ingkanat yasirotan, asalkan nilainya tidak besar. Asalkan nilainya tidak besar. Gimana kalau Syafi'iyah? Yukrah makruh memberikan harta kepada para pengintai, para pengawal, pengawalan di jalan. Karena mereka semangat untuk ganggu orang disebabkan hal itu. Kalau ganggu, nanti supaya orang pada ingin aman, maka pada ngasih duit. Namun seandainya orang itu menjumpai ada orang yang mengamankan dirinya dengan upah, dan ada sangkaan kuat aman kalau bayar orang ini, maka apakah wajib mempekerjakan dan bayar orang tersebut untuk berangkat haji? Ya, wajahan ada dua pendapat Syafi'iyah. Kata Imam Muharramain, pendapat yang paling kuat dia wajib berangkat haji. Karena ini dianggap bagian dari biaya perjalanan. Qarrahilah seperti punya kendaraan. Ini kalau Syafi'iyah mengatakan pendapat yang asah, dianggap asah, wajib berangkat haji, bayar. Ini dianggap bagian dari pengeluaran untuk keperluan kendaraan sampai ke Mekah. Nah, tentang hukuman bagi orang yang menerima suap. Maka menerima suap adalah kejahatan. Tidak ada padanya hukuman tertentu dari syariat. Maka orang yang terbukti menerima suap, maka fiha ta'zir, hukumannya hukuman ta'zir. Nah, kemudian kita lanjutkan sebentar. Di sini ada hal yang menarik sebelumnya di bab riswah. Ada ayat yang dibawakan oleh penulis matan, itu wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ini dinilai masuk di bab suap. Dan tidak ada penjelasan dari Syaikh Shalih Fauzan untuk hubungan antara ayat dengan judul bab. Ya, beliau malah membawakan ayat yang lain. Al-Baqarah 188 dan Al-Ma'idah 42. Karena kala itu jelas di tafsirnya. Nah, Al-Baqarah 188 dan Al-Ma'idah 42 itu jelas berkenaan dengan masalah suap. Tapi yang agak unik ini dan yang perlu berat mikirnya, ini Al-Baqarah 41 dikaitkan dengan suap. Ya, maka pencara sendiri tidak menjelaskannya. Wallah alam mungkin beliau tidak belum bisa menangkap sisi munasabah hubungan antara ini dengan rishwah. Karena ya, menukar ayat Allah itu biasanya maknanya ilmu agama dengan harga yang sedikit, ini biasanya berkaitan dengan mufti. Ini. Maka mungkin hubungannya adalah berkenaan dengan suap untuk mufti. Mungkin hubungannya adalah suap untuk mufti. Ya, maka ketika mufti itu dia mendapatkan suap agar fatwanya sejalan dengan pesanan. Maka ya, mufti semacam ini bisa masuk di ayat wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian tukar ayat-ayatku, ilmu agama yang telah kuberikan kepadamu dengan harga yang murah yaitu dunia sebanyak apapun dunia. Tapi kemudian tentang suap untuk mufti di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, haram bagi mufti menerima suap dari seseorang manakala tujuannya supaya keluar fatwa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Walahu yang boleh bagi seorang mufti adalah menerima hadiah. Hadiah artinya tidak ada kesepakatan di awal. Tiba-tiba setelah konsultasi, mendapatkan fatwa, kemudian ngasih sesuatu. Ibnu Arafah mengatakan, sebagian ulama belakangan menyatakan, hadiah untuk mufti. Maka jika beliau tersebut semangat memberi fatwa baik, mendapatkan hadiah ataupun tidak, maka tidak mengapa menerima hadiah. Namun jika dia hanya semangat jika diberi hadiah, maka tidak boleh baginya mengambil hadiah. Dan ini malam takun khusumatan, fatwa, minta fatwa biasa tanpa ada pertengkaran dan perselisihan. Wal ahsan alla yaqbal al hadiah, namun yang terbaik mufti tidak menerima hadiah dari orang yang hendak diberi fatwa. Dan ada pendapat Ibnu Aisyun wa kana ya'alu dzalika rishwatan, dan Ibnu Aisyun berpendapat bahasanya hadiah dari orang yang meminta fatwa kepada mufti itu rishwah. Maka ada ulama yang menyampaikan hadiah, meskipun ini hadiah. Hadiah itu artinya tidak ada kesepakatan di awal, tidak ada pembicaraan di awal, nanti ada pembayaran sekian. Itu ada sebagian ulama yang menilai itu rishwah. Yang jelas rishwah yang haram manakala ada pemberian supaya keluar fatwa sesuai dengan pesanan. Mungkin itu munasabahnya. Kemudian bab yang kedua, bab hadiah untuk para penguasa atau pejabat negara adalah ghulul. Dalilnya dari Abu Humaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang ala sedekah untuk mengambili zakat. Tatkala dia habis keliling ngambil zakat kemudian tiba di Madinah, dia memberikan laporan sebagai berikut, wahai Nabi, ini tumpuan ini untukmu dan ini hadiah orang-orang untukku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa keadaan seorang yang aku pekerjakan dengan satu pekerjaan mimma dari pekerjaan yang Allah berikan, Allah bebankan kepada kami, lantas dia bikin laporan ini untuk kalian, untuk anda, dan ini hadiah masyarakat untukku. Fahala jalasa fi baiti abi au baiti ummi, Coba dia duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya. Fayangdur hal yuhda ilaihi syai'un amla. Apakah dia diberi hadiah sesuatu ataukah tidak. Coba dia pensiun. Coba dia tidak punya jabatan itu. Dikasih hadiah. Maka demi jiwa Muhammad, jiwa Allah, zat yang jiwa Muhammad, nyawa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah salah satu dari kalian mengambil sesuatu yang tidak haknya, kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia memikul sesuatu tersebut pada hari kiamat nanti. Jika dia ngambil unta, maka dia akan memikul unta yang bersuara dengan suara unta. Dia mikul sapi yang lau khuar, suara itu suara sapi. Atau syatun tayara, tayara itu suara mengembik. Atau kambing yang mengembik. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, sampai kami melihat putih dua ketiak beliau. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan, Nabi katakan tiga kali, Abu Hurairah dan Muslim. Penjelasannya, ini adalah bentuk lain dari memakan harta manusia dengan cara yang batil, yaitu ghulul. Ghulul, makna asalnya adalah mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Karena ghanimah alati tukhat minal kufar, karena harta rampasan perang yang diambil dari orang kafir dalam jihad, dikumpulkan kemudian dibagi oleh penguasa. Atau orang yang dipasrai oleh penguasa untuk tauzi' mendistribusikannya alal muqatilin kepada orang-orang yang berperang. Allah katakan, dan ketahuilah, semua ghanimah yang kalian dapatkan, maka sisihkanlah seperlima. Maka seperlima itu untuk Allah, Rasul, Dzulqurba, kerabat Nabi, anak yatim, dan orang-orang miskin. Kemudian 4/5 dibagikan kepada orang-orang yang berperang. Wa innama ya'khudhu muqatil, sedangkan orang yang berperang mengambil apa yang dibagi oleh penguasa setelah diambil, disisihkan 1/5. Kemudian pasukan jalan kaki jatahnya 1 bagian, penunggang kuda jatahnya 3 bagian dengan rincian 1 bagian untuk orangnya, 2 bagian untuk kudanya. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk menyembunyikan apapun dari harta rampasan perang. Kemudian itu hulul. Maka kemudian mengambilnya sebelum dibagi, disembunyikan, enggak dikumpulkan, itu hulul. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk hulul. Ya, termasuk hulul. Maka makna yang kedua untuk hulul, ma yukhadhu min baiti malil muslimin. Apa yang diambil dari baitul mal kaum muslimin, dari kas negara. Korupsi. Contohnya, seorang kemudian muwazzafun, seorang pegawai mengambil dari kas negara satu harta tanpa seizin penguasa. Fayul haku hadha bihulul, maka korupsi kas negara itu yulhaq digabungkan dalam pengertian hulul, li'annahu, karena kas negara itu malun mustarakun, harta milik bersama. Milik semua rakyat. Sama dengan ghanimah tadi. Jadi sebelum dibagikan, wajib dikumpulkan. Menyembunyikannya namanya hulul. Kenapa? Karena ini masih harta bersama. Kemudian hadis Abu Humaid yang isinya Nabi mempekerjakan seseorang untuk ngambili sedekah, yaitu zakat. Hadis ini mengisyaratkan ghulul jenis yang ketiga. Ghulul yang pertama ghanimah, ghulul yang kedua korupsi kas negara. Ada lagi nau'in akhar min anwa'il ghulul. Ghulul jenis yang ketiga. Yaitu apa? Hadaya umal, hadiah pejabat. Maka jika penguasa wala mengangkat umalan pekerja untuk mengambil zakat, maka tidak boleh bagi mereka mengambil dari ashabil anwal, dari masyarakat, sedikit pun selain zakat yang mereka memang sengaja untuk mengambilinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan dan mengutus seseorang untuk mengambil zakat. Fasara, lantas jadilah orang ini menerima hadiah dari masyarakat bihukmi mansibihi, karena jabatannya. Maka tatkala dia tiba menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamanya harta zakat, dan ini dafa'aha dia serahkan. Dan dia katakan ini untuk wahai Nabi. Dan dia tahan hadiah yang dia diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dan Nabi marah. Nabi mengatakan, kenapa ada pekerja yang kami utus? Lantas dia datang dan mengatakan ini untuk kalian, ini hadiah masyarakat untukku. Coba dia duduk di rumah bapaknya atau ibunya. Lantas dia lihat apakah dia diberi hadiah ataukah tidak. Maka di hadis ini Nabi sampaikan bahasanya hadiah itu ada dua macam. Hadiah karena jabatan dan hadiah karena kecintaan dengan person. Hadiah karena jabatan itu haram. Sedangkan hadiah karena cinta dengan person itu boleh. Indikator kalau itu hadiah karena kecintaan dengan person adalah ketika dia sudah tidak lagi punya jabatan apa-apa. Pensiun. Ketika dia sudah pensiun, enggak punya jabatan apa-apa. Ya, kalau masih tetap ada hadiah datang, itu hadiah karena cinta dengan personnya. Itu halal. Tapi kalau itu ketika pensiun, kemudian berhenti, maka ini hadiah karena jabatan dan dia haram. Dan dia ghulul. Maka Nabi jelaskan bahasanya siapa yang mengambil sesuatu, maka dia akan datang memikulnya pada hari kiamat. Fadihatan lahu untuk mempermalukannya. Ingat firman Allah Ta'ala, siapa yang melakukan hulul, ya'ti bima ghalla, dia akan datang dengan membawa harta hululnya pada hari kiamat nanti. Dan tentu orang itu tidak mampu memikul unta atau sapi di pundaknya. Akan tapi dia dibebani hal ini, ukubatan lahu, sebagai hukuman baginya, wa fadihatan, dan untuk mempermalukannya. Maka ringkasnya, di antara harta yang haram, di antara sumber pendapatan yang haram namanya ghulul. Dan tadi Syaikh Fauzan menyampaikan ghulul itu punya tiga pengertian. Yang pertama adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, disembunyikan, enggak mau dikumpulkan. Kemudian yang kedua, korupsi duit kas negara. Korupsi, harta kas negara, ini hulul. Demikian juga yang ketiga adalah hadiah-hadiah untuk pejabat itu statusnya hulul. Ada penjelasan yang agak menarik tentang kenapa hadiah untuk pejabat disebut hulul. Ya, ada ulama yang menjelaskan kenapa hadiah untuk para pejabat atau pejabat negara, misalnya kepala daerah, itu hulul. Ya, ada yang menjelaskan dengan mengatakan, karena mulianya seorang pejabat atau kepala negara itu dengan sebab tentara dan masyarakat, bukan karena dirinya. Fakanat al-hadiyatu li jama'atil muslimin, maka hadiah yang didapatkan dari masyarakat bimanzilatil ghanimah dianggap seperti ghanimah. Karena dia itu kuat, punya kedaulatan, punya kehormatan, itu karena dukungan masyarakat kepadanya dan pengakuan masyarakat kalau dia adalah pemimpinnya. Dan karena dialah, dia punya tentara, dia punya ini yang bisa ngatur, punya angkatan bersenjata, itu dia mulianya karena itu. Sehingga pemberian kepadanya statusnya ghanimah. Fa idza istabatta bi, jika kemudian dia miliki sendiri, maka dia artinya khianat terhadap ghanimah. Lain halnya dengan hadiah untuk Rasulullah, maka mulianya Rasulullah itu karena dirinya, karena pribadinya. Fasarat al-hadiah lahu la lil muslimin. Maka hadiah untuk Rasul, hadiah untuk beliau sendiri. Tapi kalau penguasa, pejabat, kenapa dia mulia? Karena diakui oleh masyarakat. Karena dia punya otoritas untuk mengatur tentara. Untuk mengatur aparat keamanan. Atau hal-hal yang terkait. Maka pemberian kepadanya statusnya ghanimah. Kok dia ambil sendiri? Statusnya khianat, dan ini namanya hulul. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.